Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka tawaddu'u min mazadati imra'ati musyrikah. Mereka berwudu dari tempat air yang terbuat dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dan pada hadis ini terdapat kisah yang cukup panjang yang kemarin telah kita uraikan dan telah kita sebutkan secara ringkas, yang menjelaskan dalam hadis ini mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah tersebut bisa diminum dan diisi sebagai perbekalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, dalam keadaan air tersebut tidak berkurang sedikit pun. Naam. Dan disebutkan dalam kisah hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan kepada seorang wanita musyrikah tersebut. Karena wanita ini memberikan izin kepada Rasul dan para sahabatnya untuk menggunakan airnya. Naam. Di dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, tadi kita sebutkan menjelaskan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang menjelaskan tentang semisal dengan kisah ini banyak kita jumpai di dalam riwayat-riwayat hadis. Naam. Di antaranya adalah kisah Abu Hurairah bersama dengan susu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang panjang, al-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk memanggil seluruh ahlus suffah, dan mereka berjumlah 70 rajulan, 70 orang, sehingga mereka pun mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diundangnya mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka untuk meminum air susu yang ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masing-masing dipersilakan untuk meminum sepuasnya. Hingga disebutkan dalam riwayat tersebut hatta rawiya, hingga masing-masing dari mereka minum dari wadah yang berisikan susu tersebut sampai kenyang. Rawiya, kalau kenyang makan itu namanya syaba'an. Kalau rawiya itu artinya kenyang namun disebabkan karena banyak minum. Naam. Al-muhim, masing-masing mereka meminum dari wadah tersebut dalam keadaan air susu yang ada di wadah tersebut tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah. Hingga yang terakhir minum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan ayat dari ayat-ayat yang Allah azza wa jalla berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan kepada para sahabatnya, sehingga semakin menambah keyakinan mereka tentang kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke fiqhul hadis, fikih dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Di dalam hadis Imran bin Husain, radhiyallahu ta'ala anhuma, seakan-akan ada perselisihan secara makna dengan hadis Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan seseorang untuk tidak menggunakan wadah-wadah dari ahlul kitab, terkecuali dia tidak menjumpai wadah selainnya, baru kemudian dia boleh menggunakannya, akan tetapi dia cuci terlebih dahulu. Hadis yang kemarin telah kita uraikan dan kita jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. La ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Rasul memerintahkan agar kita jangan memakan dari wadah-wadah tersebut, terkecuali kalian menjumpai wadah selainnya. Kecuali kalian tidak menjumpai wadah selainnya. Naam. Faghsiluha wa kulu fiha. Baru kemudian kalian boleh untuk makan menggunakan wadah-wadah tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencucinya. Naam. Di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan wadah air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Bahkan diceritakan beliau dan para sahabat berwudu menggunakan wadah tersebut. Nah, ini menunjukkan tarjih dari mazhab jumhur dari kalangan para fuqaha yang kemarin telah kita sebutkan, bahwasanya perintah di dalam hadis Abu Tha'labah yang memerintahkan kepada kita untuk mencuci wadah-wadah ahlul kitab dibawakan ke makna al-istihbab wal-ihtiyat. Dibawakan kepada makna al-istihbab, perintah, namun bukan wajib. Sifatnya anjuran, perkara yang disunnahkan. Dan dalam babul ihtiyat, berhati-hati, jangan sampai nantinya wadah tersebut digunakan oleh mereka untuk menaruh minuman-minuman yang haram, demikian pula makanan-makanan yang haram. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tarjih dari mazhab jumhur dari kalangan para fuqaha, yang mereka menyebutkan bahwasanya al-aslu, asal hukum dari wadah-wadah ahlul kitab dan al-musyrikun, orang-orang musyrik, adalah al-ibahah. Dibolehkan bagi kita untuk menggunakan wadah-wadah tersebut. Terkecuali bagi mereka yang menyaksikan dan mengetahui bahwasanya wadah-wadah tersebut mereka gunakan untuk menaruh minuman-minuman yang haram seperti khamr, ataukah mereka gunakan untuk menaruh makanan-makanan yang haram, baru kemudian disunahkan ketika itu untuk mencucinya. Ini dalam rangka yang disunahkan untuk kemudian mencucinya. Ini al-jam'u bainal adillah yang disebutkan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha, dan ini adalah mazhab yang rajih. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya secara fiqih yang bisa kita ambil dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma adalah hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para fuqaha terkait permasalahan julud al-maitah, daging-daging dari binatang-binatang yang telah mati. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan adanya khilaf di antara para al-fuqaha, apakah kulit-kulit dari bangkai binatang-binatang yang telah mati tersebut ini dikatakan tahir, artinya suci, ketika disamak ataukah tidak. Kemarin telah disebutkan adanya khilaf di antara para al-fuqaha. Sebagian menyebutkan kulit tersebut ini tetap najis. Sebagian menyebutkan kulit tersebut itu najis, sehingga ketika ditaruh sesuatu yang basah, maka akan menyebabkan sesuatu yang basah tersebut menjadi najis. Menjadi najis. Sehingga mereka membolehkan untuk menaruh sesuatu yang kering saja. Ini pembahasan telah kita uraikan dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Namun dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berwudu menggunakan wadah yang terbuat dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Wadah dari kulit yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah, menunjukkan bahwasanya seorang wanita musyrikah ketika mereka menyembelih sembelihan, menunjukkan sembelihan mereka dihukumi sebagai bangkai karena tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata mereka menyamak kulit-kulit binatang tersebut dan menggunakannya sebagai wadah. Di dalam hadis ini mereka gunakan sebagai wadah tempat air mereka. Nah, sehingga ketika seorang wanita musyrikah ini dijumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki air dari wadah tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan para sahabatnya dari air wadah kulit seorang wanita musyrikah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga dari hadis Imran bin Husain dijadikan dalil, dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwasanya kulit-kulit binatang ketika kulit tersebut disamak, dikeringkan dengan cara-cara tertentu, kemudian dijadikan sebagai wadah tempat air minum dan yang semisalnya, maka kulit tersebut menjadi kulit yang suci luarnya dan dalamnya. Kulit tersebut menjadi kulit yang suci luarnya dan dalamnya. Sehingga ketika digunakan untuk menaruh air, maka air tersebut tidaklah menjadi najis. Karena Rasul di dalam hadis ini berwudu menggunakan air tersebut. Kalau semisal air yang dimasukkan di kulit tersebut dikatakan najis, maka tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak berwudu menggunakan air tersebut. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan hadis dari Imran Ibn Husain ini radhiyallahu ta'ala anhuma secara makna. Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis Imran Ibn Husain yang menceritakan berwudunya Rasul dan para sahabatnya dari air yang dari wadah kulit yang berisikan air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah secara makna. Secara makna. Adapun kelengkapan hadis ini terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Namun ketika kita melihat teks hadis dari Imran bin Husain, tidak disebutkan di dalam teks hadis ini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu menggunakan air tersebut. Rasul memerintahkan para sahabat untuk berwudu darinya. Rasul juga memerintahkan para sahabat untuk mengambil air tersebut dan mengisi di wadah-wadah tempat-tempat air minum mereka. Dan Rasul juga memerintahkan para sahabat untuk memberikan minum binatang-binatang ternaknya, tanpa disebutkan di dalam riwayat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu menggunakan ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan hadis ini secara makna, walaupun zahir dari hadis ini ada kemungkinan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu menggunakan air tersebut. Namun yang perlu kita pahami, teks hadis dari Imran bin Husain itu sama sekali tidak menyebutkan berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Naam. Di dalam hadis ini kita juga mengambil faedah disunahkannya seseorang ketika ada seseorang yang lain memberikan kebaikan kepada dirinya untuk dia membalasnya. Disunahkan bagi seseorang ketika dia melihat ada orang lain memberikan kebaikan kepada dirinya untuk dia balas kebaikan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Barang siapa yang memberikan kepada kalian perkara yang ma'ruf, yang baik, maka balaslah. Naam. Wa illam tajidu, kalau semisal kalian tidak menjumpai sesuatu untuk kalian membalas kebaikan orang tersebut, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Ini dikenal dalam bab al-mukafa'ah, yakni membalas kebaikan seseorang kepada diri kita dengan yang semisal atau yang lebih darinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan sunnah mukafa'ah, membalas kebaikan dari orang lain untuk kita, juga disunahkan hatta hingga kepada seorang wanita yang kafir. Kepada seorang yang kafir. Sehingga dalam hadis Imran bin Husain dibolehkannya seseorang membalas kebaikan dari seorang yang kafir. Dibolehkannya seseorang untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh seorang yang kafir. Sebagaimana hadis wanita musyrikah ini memberikan kebaikan kepada Rasul dan para sahabatnya dengan mengizinkan mereka menggunakan airnya. Kemudian diceritakan dalam hadis ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan makanan-makanan mereka. Setelah terkumpul, maka Nabi SAW memberikan kepada wanita tersebut. Ini dalam babul mukafa'ah, membalas kebaikan yang diberikan oleh seorang wanita musyrikah. Sehingga hadis ini dijadikan dalil mukafa'ah juga dibolehkan hatta dari seorang yang kafir. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan anna qadhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tempat air minum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inkasara, pecah. Fattakhadha makana syi'abi salsalatan aw silsilatan min fiddah. Bisa dibaca salsalah, bisa dibaca silsilah, maknanya sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaruh dari pecahan wadah tersebut dengan menggunakan silsilatan min fiddah, rantai yang terbuat dari perak. Ketika tempat wadah air Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, maka Rasul menambalnya dengan menggunakan rantai dari perak. Sehingga ketika ditambal, maka menjadi tertutuplah wadah tersebut dan bisa digunakan untuk mengisi air. Naam, sehingga bisa digunakan untuk mengisi air. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan hadis ini berasal dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas ibn Malik ibn Nadhr radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal sebagai khadimuhu satu sahabat Rasul yang melayani, yang membantu, yang memenuhi, yang membantu kebutuhan-kebutuhan hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Anas bin Malik semasa kecilnya beliau membantu melayani Rasul hingga wafatnya selama 10 tahun radhiyallahu ta'ala an. Kedekatan tersebut digunakan oleh Anas bin Malik untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik termasuk dari sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Anas bin Malik ini termasuk dari sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Yang pertama. Yang kedua, wa waladahu, dan perbanyaklah anak-anaknya. Wa atil hayatahu, dan yang ketiga, panjangkanlah umurnya. Tiga doa kebaikan yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, dan ketiga doa tersebut diijabahi oleh Allah subhanahu wa taala. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk dari sahabat Rasul yang banyak hartanya. Anas bin Malik juga sahabat Rasul yang bahkan paling banyak keturunannya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Allah Azza wa Jalla mengeluarkan keturunan dari sulbinya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sebagian riwayat menyebutkan 100 keturunan. Sebagian riwayat menyebutkan 106 orang. Sebagian riwayat menyebutkan 127 radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau antum ini punya anak 10 saja sudah kebayang ya kan, nah, repotnya seperti apa. Tapi kalau Anas bin Malik ini 100 lebih keturunannya radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik juga sahabat Rasul yang mendapatkan umur panjang berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan beliau meninggal dunia dalam keadaan berumur 103 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ini sedikit cerita dari kisahnya Anas bin Malik, khadimun Nabi, pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan pecahnya wadah air yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengambil silsilatan min fiddah, rantai dari fiddah, dari perak yang beliau gunakan untuk menempel tempat yang pecah tersebut. Nah, terjadi khilaf di antara ahli hadis. Terjadi khilaf di antara ahli hadis yang dengan khilaf tersebut terjadi perselisihan di antara para al-fuqaha apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Khilafnya adalah terletak pada kalimat ittakhadha makana syi'abi silsilatan min fiddah. Beliau mengambil rantai dari perak untuk menambal tempat yang pecah tersebut. Terjadi khilaf siapa yang melakukannya. Terjadi khilaf siapa yang melakukannya. Diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi rahimahullah bahwasanya fa'il, pelaku dari kalimat fi'il ittakhadha makana syi'abi silsilatan min fiddah adalah Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menjadikan rantai untuk menambal tempat yang pecah tersebut adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga kalau semisal yang melakukan adalah Anas ibn Malik, maka riwayat ini dikatakan sebagai riwayat yang apa? Yang mauquf, ya kan? Sampai kepada sahabat Rasul, tidak sampai kepada Nabi SAW. Nah, sehingga riwayat yang mauquf, kalau semisal berasal dari sahabat Rasul, bisa diterima dan bisa ditolak, ya kan? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan kaedah-kaedah yang dibahas oleh mereka para ahli hadis. Al-muhim, riwayatnya menjadi mauquf, bukan karena tidak disandarkan kepada Nabi SAW, sehingga bukan berstatus sebagai hadis. Bukan bersatu sebagai hadis. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya yang melakukan perbuatan tersebut adalah diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, sehingga yang melakukan perbuatan tersebut, yang menempel dari tempat yang retak di wadah tersebut menggunakan silsilatan min fiddah, rantai dari perak, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hadis ini menjadi hadis yang marfu' sampai kepada Rasul dan dijadikan sebagai hujjah, dan ini adalah pendapat yang sahih. Nah, karena diriwayatkan oleh al-imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala satu kisah yang mirip dengan hadis ini, anna qadahan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fihi hilqatun min hadid. Diceritakan dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya wadah tempat air minum nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya bulatan yang terbuat dari besi untuk menambal keretakan di wadah tersebut. Bulatan yang terbuat dari besi. Naam. Fa arada Anasun ay yaj'ala makana hilqatan min fiddah. Maka Anas bin Malik berkeinginan untuk merubah bulatan yang terbuat dari besi tersebut menggunakan perak. Fa qalu lahu, maka mereka para sahabat Rasul mengatakan kepada dirinya, la tughayyir syai'an sana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu merubah sesuatu yang sudah dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatarakahu, maka disebutkan dalam riwayat tersebut Anas bin Malik membiarkan wadah tersebut tidak menyentuhnya, Rasul yang menanganinya. Sehingga dalam hadis ini sebagai dalil bahwasanya Anas bin Malik sama sekali tidak mengotak-atik wadah tempat air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena para sahabat menegurnya dan Rasul sendiri yang membenahinya. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang membenahi wadah tersebut. Sehingga dengan riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, dan ini adalah pendapat yang sahih bahwasanya pelaku dari perbuatan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini sebagai dalil dibolehkannya seseorang minum menggunakan bahagian kecil dari perak, yang ada di wadah, Nah, permasalahan ini telah kita sebutkan sebetulnya pada pembahasan yang sebelumnya tentang masalah ad-dubbah, ya kan, menempel wadah air menggunakan perak, menempel wadah tempat air minum menggunakan perak. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan perkataan al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan ada 3 syarat dibolehkannya seseorang menempel tempat-tempat air minumnya menggunakan perak. Ada tiga syarat. Yang pertama pada bahasan sebelum kita sebutkan, antakuna yasirah, perak yang digunakan itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Karena terdapat riwayat hadis yang Nabi SAW melarang seseorang makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Naam. Sehingga dalam hadis Anas bin Malik yang menceritakan Rasul SAW menggunakan rantai dari perak untuk menambal wadah tempat air beliau SAW, dijadikan dalil oleh mereka para ulama dibolehkannya masalah ad-dubbah, menempel wadah menggunakan sesuatu dari perak. Yang pertama syaratnya menggunakan perak dengan jumlah yang kecil, yang sedikit, bukan dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, antakuna minal fiddah, dipersyaratkan tembelannya tersebut berasal dari perak, bukan dari emas. Karena hadis ini menyebutkan Rasul SAW menambalnya dengan perak, bukan dengan emas, sehingga tidak bisa dikiaskan dengannya untuk kemudian seseorang menggantinya dengan emas. Ini menunjukkan emas kecil dan banyaknya diharamkan di dalam al-Islam. Naam. Untuk kemudian digunakan sebagai wadah atau tempat air minum ataukah makan yang digunakan oleh seorang muslim. Karena terdapat riwayat hadis yang berisikan ancaman dari Nabi SAW tentang perbuatan tersebut. Naam. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna lil hajah, ada hajatnya. Ada hajatnya, seperti hadis Rasul yang tadi kita sebutkan, pecahnya wadah air minum Nabi SAW, kemudian Rasul SAW menambalnya dengan rantai dari perak tersebut. Ada hajat. Kalau semisal tidak ada hajah, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, selesai beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar seputar permasalahan al-awani, bejana-bejana atau wadah-wadah yang ternyata di dalam bab ini terkandung sekian hadis dan sekian faedah fiqhiyah yang disyariatkan di dalam al-Islam. Nah, poin kita masuk ke bab yang setelahnya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, bab izalatun najasati wa bayanuha, bab yang menjelaskan tentang izalatun najasah, menghilangkan najis, wa bayanuha dan penjelasannya. Bab ini diletakkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, demikian pula oleh para fuqaha yang lainnya, setelah bab air, demikian pula permasalahan ina, karena ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, di antara hubungannya adalah ketika seseorang disyariatkan untuk mengerjakan sholat, maka dia disyariatkan pula untuk membersihkan dirinya dari hadas, dan membersihkan pula dirinya dari najis, sehingga ada hadas, ada khobas, ya kan, ada hadas, sesuatu hadas yang berasal dari diri seseorang, seperti hadas besar, ya kan, karena junub, sehingga dia harus mandi untuk mengangkat hadasnya. Hadas kecil seperti halnya seseorang mengeluarkan air kencing dan yang semisalnya. Nah, sehingga dia harus membersihkannya. Dan disyariatkan pula bagi dirinya untuk membersihkan dirinya dari sesuatu yang najis. Sehingga karena ada hubungan antara membersihkan sesuatu yang najis dengan amalan sholat, demikian pula wudu, maka mereka para fuqaha menempatkan bab izalatun najasah wa bayanuha terletak setelah bab-bab tersebut, agar saling berhubungan antara sebagian bab dengan sebagian yang lain, sehingga diharapkan nantinya memudahkan seorang talibul ilm untuk kemudian memahami bab-bab tersebut dengan sempurna. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan bahkan ketika seseorang yang sholat, dari sisi disunnah, disyariatkan baginya untuk membersihkan dirinya dari najasah, dari sesuatu yang najis, tidak hanya disyariatkan untuk dia hilangkan najis yang menempel di badannya saja, tapi juga dia harus menghilangkan najis tersebut dari pakaiannya. Yang kedua, yang ketiga, dia hilangkan najis tersebut dari buq'ah as-salah, dari tempat sholat. Sehingga ada tiga tempat, ada tiga tempat najis yang harus dia bersihkan sebelum sholatnya. Yang pertama dari badannya. Kalau semisal di tangannya ada sesuatu yang najis, maka disyariatkan baginya untuk membersihkan tangannya tersebut. Nah, hingga hilang najis tersebut darinya. Kalau semisal yang kedua, pakaian. Seorang yang sholat, dia menjumpai ternyata celananya terkena najis. Terkena najis. Ini biasa terkadang seseorang kencing dalam keadaan tidak perhatian. Dalam keadaan tidak perhatian dengan celananya, dengan pakaiannya, sehingga najis tersebut yang berasal dari kencingnya mengenai celana dan pakaiannya tersebut. Ini sesuatu yang harus diperhatikan oleh kita seorang muslim, agar benar-benar seorang muslim perhatian pada pakaiannya, sehingga dia bersihkan pakaian-pakaian tersebut dari sesuatu yang najis sebelum dia mengerjakan ibadah as-salah. Sebelum dia mengerjakan ibadah as-salah. Sehingga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kisah dua orang yang diazab di kuburannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salah seorang di antara mereka la yastabri minal baul, tidak perhatian dalam hal air kencingnya. Ini di antara sebabnya yang dengannya akhirnya dia terjatuh ke dalam sekian banyak larangan-larangan di dalam Islam. Di antaranya adalah dia menggunakan pakaian-pakaian tersebut untuk mengerjakan sholat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tempat sholat. Dia lihat tempat sujudnya. Kalau semisal ada sesuatu yang najis, maka dia bersihkan. Maka dia bersihkan, dia hilangkan lantai-lantai tempat sujudnya dari sesuatu yang najis tersebut. Naam. Sehingga ini juga sekedar, ini juga sebagai tanbih agar para marbot-marbot masjid dan yang semisalnya untuk kemudian perhatian dengan kebersihan masjid-masjid mereka. Jangan sampai ada seorang anak yang kecil datang kemudian kencing di karpet masjid tersebut. Jangan sampai kemudian ada seorang anak yang kecil, anak kecil kemudian ternyata maaf-maaf saja buang air besar di salah satu dari sisi lantai masjid tersebut. Kalau semisal dijumpai ada sesuatu yang najis, maka wajib bagi mereka untuk membersihkannya, untuk membersihkannya. Nah, sehingga najis tersebut hilang dari lantai-lantai tersebut. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian setelahnya ada pembahasan seputar an-najasa, itu terbagi menjadi dua macam. Ada najasa ainiyah, najasa secara zatnya, dan ada najasah hukmiyah, najasah namun secara hukumnya saja. Namun insyaallah taala, karena perincian dari istilah tersebut itu memiliki pembahasan yang cukup panjang, kita akan sebutkan insyaallah taala pada pertemuan yang setelahnya biidznillahi taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله تعالى.